sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang sayange, pas lagi jeru-jeru nih, kue milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ing jero ati, dewe wis ra dadi siji. Yo wes bentalan koni nganti sak kuat kuate hati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung pandem esok tekan soken, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak mendeng rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mongon muga ora ketun cekap semanten matur nuwun. Loro ati campakan diriku bersanding dengan

kacang palungan kene ora kendur nyambut kali senajan talan ra alus sing penting wangi terus. Aku Anggon gumbok teke tresno iki tulus ramung dolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen kumong siji nyenengke atimu apa kurang percaya apa kurang bukti kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu yo mung ana kowe ning atiku rasa sayang kumbok sio-sio wani sumpah tresnaku kanggo kowe kudu piye maneh anggon kumbok teke tresno iki tulus ramung goto tak lakoni kudune kowe Seneng, seneng bareng susah, susah bareng nyanding sliramu, sayang sliramu. Wes angen-angen, we bakal dadi jodohku. Wes tak angen-angen, kowe dadi pilihanku. Aku ninggal no awa itu.

tetep ning ndi to. Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora. Orang nyongkok, kowe teko tenang.

jelas rai sono po pengharapanku dan pancen kowe rai so nompo opo anane tak milih lungo wae oh arep sakedene opo aku berjuang pancen kapan salahku buka ating gus niramu sejelas-jelas rai sonompo pengharapanku dan pancen kowe rai sonompo opo anane tak milih kapan ketemu sliramu tan saaya matiku naliko nyawang esem lan kuyungmu sampai tiba waktu yang ku nanti aku tresno karo kowe nanging aku Kowe nyambut to heb. Kok panggah ngebut ni cahkai. Padahal neng kene jelas-jelas enek sing peduli karo awak. Aku terus nukar.